luar biasanya hidup. Nikmatnya tak terbilang. Kalau saja kita menggarapnya secara tepat, rajin dan benar, akan menolong kita menggapai cita-cita. Perhatikanlah orang malas, apapun tak ada yang dihasilkannya. Dalam kegagalan dia marah, kecewa terhadap dunia. Padahal kemalasannya lah yang menjadi persoalan. Sementara yang tak benar hidup dalam perselisihan, permusuhan yang tak terhingga. Banyak masalahnya. Ia kecewa pada kehidupan, padahal dialah yang menciptanya. Dengan ketidakbenaran, ia menimbulkan keonaran dan permusuhan. Hidup memang tak sederhana, tapi bukan tak mungkin untuk menggapai puncaknya. Karena itulah kita penting untuk bijak mewarnai hari-hari hidup kita, membuatnya berjalan di dalam tepat arah. Musuhi kemalasan, cintai kerajinan. Jauhilah ketidakbenaran, peluk erat kebenaran. Sehingga hidup kita selalu terarah dan menjadi aman dalam tiap-tiap langkah. Berapa indahnya kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita. Jangan lalai, belajarlah menghitung tiap-tiap langkah. Kenali diri dengan bijaksana siapakah kita, jangan sampai Anda tak mengetahuinya. Cintailah kebenaran, taruh dalam batin, supaya terus bertumbuh kembang di kehidupan. Hitung jumlah kawan, jangan lupakan lawan. Tambahkan kawan, kurangi lawan. Bahagia dan sukses akan menanti. Selamat berhitung, Anda malas atau rajin, pasti akan mengetahuinya.